Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wassallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah a'azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, ataupun para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Radio Rei Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio-radio lain yang juga ikut menyiarkan, juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, juga para pemirsa TV Roja dimana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Tauhid. Kita sudah sampai pada bab kufur ni'mah, dan hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis yang mengisahkan tentang tiga orang yang cacat dan juga miskin, yang satu seluruh tubuhnya kena penyakit kulit, yang kedua kepalanya botak tidak berambut, yang ketiga buta. Selain cacat juga miskin, mereka menjadi bahan olok-olok manusia sekitarnya. Lalu didatangi oleh malaikat, lalu diusap, lalu hilanglah seluruh penyakitnya. Yang tadinya kulitnya penuh borok-borok, penyakitan menjadi bagus dan mulus, yang tadinya botak menjadi berambut dengan rambut yang bagus, yang tadinya buta sembuh, bisa melek, bisa melihat, dan kaya raya. Yang satu memiliki unta satu lembah, yang kedua memiliki sapi satu lembah, dan terakhir kambing satu lembah pula. Lalu setelah sehat dan kaya, ketiga-tiganya didatangi lagi oleh malaikat untuk menguji mereka. Dua di antaranya kufur nikmat. Yang terakhir yang tadinya buta, dia syukur nikmat sehingga dia tetap dalam keadaan yang terakhir, yaitu tetap melek dan tetap kaya. Adapun dua yang pertama, karena dusta, oleh malaikat didoakan agar kembali kepada keadaan semula dan diijabah. Akhirnya yang tadinya seluruh tubuhnya penyakitan lalu sembuh dan kaya, kembali menjadi penyakitan. Yang tadinya kaya kembali jatuh miskin seperti semula. Ini kisah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kita sudah mengambil beberapa faedah atau pelajaran berharga dari kisah ini, tapi baru 6 poin yang kita bahas. Dan poin yang terakhir dari hadis ini adalah bahwa orang itu tidak harus ridha kepada apa yang Allah takdirkan, tapi wajib ridha terhadap takdir Allahnya. Setiap kejadian buruk ada dua hal. Pertama, kejadian buruknya. Yang kedua, takdir Allah atau ketetapan Allah menetapkan kejadian buruk tadi. Terhadap takdir Allahnya wajib ridha. Terhadap peristiwa buruknya kita boleh tidak suka, tidak senang ataupun tidak ridha, bahkan boleh membencinya. Kita boleh membenci kematian, kita boleh membenci musibah, kita boleh membenci sakit dan berusaha keras menghindarkan diri dari semua itu. Tapi ketika semua hal yang buruk tadi menimpa kita sebagai takdir Allah, kita wajib ridha terhadap takdir Allah tersebut. Sebagai contoh yang pernah saya kemukakan, sikap seorang pasien terhadap keputusan dokter ketika mengobati. Dokter memutuskan harus menyuntik, kadang harus menginfus, kadang harus mengoperasi, kadang lebih dari itu harus mengamputasi. Sebagai seorang pasien, dia ridha terhadap keputusan dokter untuk menyuntik, tapi dia boleh membenci suntikannya. Tidak mau disuntik, iya, tidak suka disuntik, iya boleh. Tapi walaupun tidak suka, dia ridha terhadap keputusan dokter untuk menyuntik tersebut. Itu sebagai sebuah ilustrasi, ya. Dan ini bisa dilihat dari beberapa dalil. Seperti berkata malaikat kepada orang itu, ayyul mali ahabu ilaik, atau ayyu syai'in ahabu ilaik, apakah perkara yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai. Kalau orang yang penuh penyakit di kulitnya, dia menyatakan, saya sangat menyukai kulit yang bagus dan mulus. Yang botak menyatakan, saya yang lebih saya sukai rambut yang bagus. Yang buta menyatakan, yang lebih saya sukai adalah melihat. Berarti butanya dia, botaknya orang tadi, dan penuh penyakitnya kulit orang tadi adalah perkara yang tidak disukai oleh dia, dan itu tidak dicela oleh syariat. Saya juga pernah kemukakan perkataan Aisyah ketika mendengar Nabi SAW menyatakan, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah, siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Aisyah menyangka yang dimaksud bertemu dengan Allah itu adalah mati. Kalau membenci bertemu dengan Allah berarti membenci kematian, nanti Allah juga benci kepada kita. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membenci bertemu dengan Allah itu adalah membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Jadi hadis ini menyatakan Aisyah, orang selevel Aisyah yang imannya tidak ada bandingannya, apalagi untuk orang-orang zaman sekarang, menyatakan kita semua membenci kematian. Dan Nabi SAW tidak menyalahkannya, tidak menghardiknya. Tapi ya, Nabi menyatakan laisal amru kama tadhunnin. Oh, perkara ini tidak seperti yang kamu duga, hai Aisyah. Dan seterusnya. Jadi membenci kematian tidaklah dilarang. Padahal kematian itu takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi membenci kematian bukan berarti membenci takdir Allahnya. Tapi apa yang Allah takdirkan yang menimbulkan penderitaan, termasuk seluruh musibah dan sakit, itu boleh kita benci, boleh kita tidak suka. Tapi ketika itu menimpa kita sebagai takdir Allah, maka kita wajib ridho terhadap keputusan atau ketetapan Allah tersebut. Sama dengan seorang pasien benci disuntik, tapi dia ridho terhadap keputusan dokter yang harus menyuntik dia. Kita juga sudah jelaskan manusia ketika ditimpa musibah ada empat tingkatan. Pertama, al-jaz'u wa huwa haram. Pertama, dia putus asa, dia mengeluh, dia teriak-teriak, dia histeris, dia meratap, dan ini haram. Kedua, sabar. Dan sabar ini wajib hukumnya. Kalau ketika ditimpa musibah tidak sabar, dia berdosa. Ketiga, yang lebih tinggi daripada sabar, tapi di dalamnya pasti terkandung nilai kesabaran, dan kelebihan dari sabarnya ini dihitung sebagai satu sunnah. Kesabarannya ada, dan itu yang wajibnya sudah tertunaikan. Plus yang sunnahnya, yaitu ridha terhadap musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Kadang ada orang yang sabar tapi tidak ridha. Ini selain sabar juga ridha. Ridhanya sunnah, sabarnya wajib. Ibarat orang sudah melaksanakan sholat fardu, lalu dia ikuti dengan sholat sunnah rawatib setelah itu. Dan yang terbaik adalah syukur. Wahuwa ahsan wa atyab. Dan inilah yang terbaik, inilah yang terbagus. Ketika memperoleh musibah, dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas musibah itu. Kalau ada pertanyaan, wahuna ishkal, kata Syekh Al-Utsaimin, wa kaifa yashkurul insanu rabbahu alal musibah wahia la tulaimuhu. Bagaimana mungkin seseorang bisa bersyukur kepada Allah atas musibah yang diterimanya, padahal musibah itu kan menyakitkan dia. Musibah itu membuat dia menderita. Dikasih penderitaan kok bersyukur? Dijawab, karena di balik musibah yang menyakitkan terdapat seabrek keuntungan. Keuntungan yang tidak diperoleh kecuali hanya dengan mengalami musibah. Di antara keuntungan tersebut, gugur dosa. Salah satu penyebab gugur dosa adalah penderitaannya tadi. Yang kedua, dapat pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffa ajrahum, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang sabar itu akan diberikan pahala tanpa hisab, tanpa hitungan, alias digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Dan keuntungan sabar bukan hanya dapat pahala saja. Innallaha ma'as sabirin, Allah menyertai orang yang sabar. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa ulaika humul ulaika alaihim salawatu mir rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berbahagialah orang yang sabar. yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah orang-orang yang pertama akan memperoleh salawat dari Allah, kedua rahmat, ketiga hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan banyak lagi faedah dari kesabaran yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang diterangkan juga oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jadi dari sabar terhapus dosa, dari sabar diperoleh pahala yang sangat banyak, dari sabar Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, dari sabar Allah mencurahkan rahmat, dari sabar Allah mencurahkan salawatnya kepada dia, dari sabar Allah akan menyertai dia, dan banyak lagi keuntungan yang lainnya. Selain itu, orang yang sedang kena musibah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Allah dekat kepada orang itu. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis kudsi, Allah Azza wa Jalla menyatakan, amma alimta in uddahu wajaddani indah. Bukankah kamu tahu kalau kamu melayat orang yang sakit, kamu akan mendapati aku berada di dekat orang yang sakit itu. Dari sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, orang yang sedang melayat orang yang sakit plus orang yang sedang menerima musibah sakit, dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan, kalau kamu melayat orang yang sakit, kamu akan menemukan aku berada di dekat orang yang sakit itu. Dan kedekatan Allah dengan orang itu mengisyaratkan didengar dan dikabulkannya doa orang itu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibud da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada tentang aku, jawab, aku dekat. Aku mengijabah doa setiap orang yang berdoa kepadaku ketika dekat. Jarak terdekat oleh seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Fa'akthiru fihi du'a. Perbanyak oleh kalian doa ketika sujud, karena saat itu dekat. Jadi kedekatan seseorang dengan Allah mengisyaratkan didengarnya doa orang itu. Oleh karena itu, ketika orang menerima musibah, doanya didengar dan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Coba, betapa banyak keuntungan yang diperoleh oleh orang yang sedang memperoleh musibah. Keuntungan ini enggak Allah berikan kepada orang yang sehat, kepada orang yang happy, orang yang bahagia. Maka menyadari hal ini, orang yang meyakini hal itu akan mensyukuri setiap musibah yang datang kepadanya. Oleh karena itu, sangat masuk akal, sangat logis, sangat rasional, sangat realistis apabila ketika memperoleh musibah, orang tersebut bersyukur kepada Allah karena dia diberikan kelebihan yang tidak Allah berikan kepada yang tidak memperoleh musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis menyatakan, "Faman radhiya falahur ridha. Wa man sakhita fa alaihi sukhat." Siapa yang ridha terhadap musibah tersebut, makna ridha di sini adalah sabar. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Fal muradu birridha huna as-sabru." Yang dimaksud ridha di dalam hadis ini adalah sabar. Faman radhiya, siapa yang ridha terhadap musibah ini, falahur ridha, dia akan memperoleh keridhaan Allah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, falahu ridha, maknanya falahu thawabur ridha. Dia akan memperoleh pahala atas keridhaan dia terhadap musibah tersebut. Waman sakhita, tapi siapa orang yang murka, orang yang marah, orang yang kecewa terhadap musibah tersebut, fa'alaihi sukhat. Makna fa'alaihi sukhat ada dua yang dijelaskan oleh para ulama. Pertama, dia akan memperoleh murka dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak ridho alias murka terhadap musibah yang Allah berikan, Allah juga akan murka kepada dia. Dan makna yang kedua, wa man sakhita fa'alaihi sukhat. Siapa orang yang murka dengan musibah, fa'alaihi sukhat, maka atas dirinya dosa dari kemurkaan dia terhadap musibah tersebut, ya. Nah, inilah poin terakhir yang kita bahas pada hari Jumat yang lalu, dan itu poin ke-6 dari faedah yang kita ambil dari hadis tadi. Kita teruskan ke poin yang ke-7. Jawazud du'ail mu'allaq liqaulihi in kunta kadhiba fasayyarakallahu ila ma kunta. Hadis tadi pun tentang kisah 3 orang yang cacat dan miskin tadi menjelaskan bolehnya berdoa secara mu'allaq. Makna mu'allaq, doanya itu dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti doa malaikat ketika dia minta bantuan kepada orang yang tadinya budug dan botak. Saya safar, saya kehabisan bekal, tidak ada yang bisa menyampaikan saya kepada tujuan safar saya kecuali karena Allah, kemudian karena pertolongan engkau. Apa kata orang itu? Al-huquq kathirah. Wah, banyak hak yang harus saya tunaikan tuh. Harus ini dan terus. Lalu malaikat menyatakan, bukankah dulu juga kamu seperti saya? Ia cacat, ia miskin. Dia kemudian berdosa. Tidak. Kekayaan ini saya ambil sebagai warisan dari ayah saya. Ayah saya dari kakek saya. Kakek saya dari buyut saya. Terus terwariskan secara turun-temurun. Bohongkah dia? Iya, bohong. Lalu malaikat mendoakan, in kunta kadziba, apabila kamu berdusta, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu semula. Ya cacat, ya miskin lagi. Ini doa mu'allaq. Doa mu'alak itu doa yang dikaitkan dengan syarat. Kalau dia berdusta, semoga nih doa ini kena. Kalau dia jujur, mah enggak. Itu maksudnya. Boleh doa mu'alak. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya dalam surah An-Nur ayat yang ke-7, Allah menyatakan, wal khamisatu an la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, ini tentang tuduhan berzinah kepada orang lain tapi tidak mampu untuk menghadirkan 4 orang saksi. Lalu Allah menyatakan, wal khamisatu, dan yang kelima kata Allah, an la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Laknat Allah akan tertimpa kepada dia kalau dia dusta, memberikan persaksian palsu, memberikan persaksian yang bohong, yang dusta. Kalau itu benar dusta, dilaknat. Tapi kalau benar jujur, enggak kena laknat itu. Ini disebut doa mu'allaq, ya. Contoh lain doa mu'allak yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam kepada kita adalah doa pada waktu ini yang biasanya dilakukan oleh para jomlowan-jomlowati. Mau memilih calon pendamping hidup. Lalu sholat. Sholat apa tuh namanya? Sholat istikharah. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Allahumma in kana Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li ya fi dini wa ma'asi wa aqibati amri faqdurhu li. Kan gitu ya? Ada yang masih ingat doa ini? Kalau yang masih berarti masih dalam masa pencarian. Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu kalau menurut pengetahuan engkau anna hadzal amra khairul li bahwa urusan ini baik untukku fi dini wa ma'ashi baik untuk agamaku ataupun untuk kehidupan duniaku wa aqibati amri dan akhir kesimpulan dari urusan ini faqdurhu li maka takdirkan dia untukku. Kalau baik. Tapi kalau enggak baik mah ya jangan gitu kan. Jadi ditakdirkan atau tidaknya dia kalau dikaitkan dengan syarat baik atau tidaknya dia untuk kita. Kita baik umpamanya. Menurut kita dia yang kita incer juga baik. Tapi dua orang yang baik belum tentu apa? Cocok ya. Belum tentu selaras. Ini soleh, itu soleh. Tapi kalau disatukan belum tentu bagus untuk kehidupan kedua-duanya. Dan umpamanya yang satu bagus, yang satu jelek. Belum tentu jelek kalau itu disatukan. Dan Allah yang maha mengetahui lebih tahu cocok tidaknya, bagus atau tidaknya. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu buruk untuk kamu. Dan sebaliknya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menetapkan kebaikan di dalamnya. Kan gitu ya. Makanya doanya seperti itu kita serahkan kepada pengetahuan Allah. Jangan sampai berdoa ya Allah dia solehah baik, pastilah baik cocok untuk saya, tetapkan saya sebagai pendamping hidupnya. Nggak boleh, itu terlalu subversif apa? Subjektif, terlalu subjektif. Keinginan hawa nafsu kita yang belum tentu baik di mata Allah Azza wa Jalla, ya. Itu diantara contoh-contoh doa yang mu'allak baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih yang intinya dibolehkan berdoa dengan isi doa yang mu'allak. Mu'allak itu artinya ya mengaitkan dengan syarat tertentu, maka itu dibolehkan. Maka boleh ya Allah umpamanya kita nih mau melamar pekerjaan. Kita enggak tahu apakah bagus enggak kalau kita bekerja di perusahaan itu, terutama untuk agama kita, untuk dunia kita mungkin bagus. Karir kita begitu cerah di masa yang akan datang. Kita punya skill, kita punya quality, kita punya relasi yang cukup banyak dan kita terutama punya backing di sana umpamanya ya. Untuk dunia kita bagus. Apakah bagus juga untuk agama kita? Belum tentu. Maka kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila keberadaan saya di perusahaan itu baik untuk saya, keluarga saya, agama saya, dunia saya, akhirat saya, lancarkan ya Allah. Jadikan saya salah satu di antara karyawan di perusahaan itu. Tapi kalau menurut ilmumu keberadaan saya di sana akan memperburuk agama saya, maka palingkan saya dari perusahaan itu dan berilah perusahaan lain sebagai pengganti yang lebih baik. Itu termasuk di antara doa yang mu'allak yang boleh untuk kita ucapkan. Faedah berikutnya. Anna barakatallahi la nihayata laha wa li hadza kana li hadza wadin minal ibal wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Hadis ini pun menceritakan bahwa barokah Allah itu tidak terbatas. Sehingga tiga orang yang cacat dan miskin cuma masing-masing diberi satu ekor binatang yang bunting. Yang satu diberi unta yang bunting, yang kedua sapi, ketiga kambing, semuanya bunting, pasti betina ya. Lalu doakan barakallahu fihi laka, barakallahu la fiha laka, semoga Allah memberikan barokah bagimu di dalamnya. Apa yang terjadi? Dalam waktu yang singkat, binatang itu beranak pinak secara cepat, melebihi dari kewajiran biasanya. Sehingga dari satu ekor, yang satu mempunyai satu lembah unta, yang satu mempunyai satu lembah sapi, dan satu lagi satu lembah kambing. Ini akibat apa? Akibat barokah Allah Azza wa Jalla. Ingat, kadang turunnya barokah Allah di luar nalar manusia, atau di luar kewajaran, atau di luar rasio kita. Kita beberapa pertemuan kemarin, termasuk di Cipaganti, pernah menyinggung sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Orang berjalan di sebuah padang pasir yang panas dan tandus. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar suara di langit, asqi hadiqata fulan, hujani tuh kebun si fulan. Disebut namanya. Fulan bukan nama orang itu, tapi dalam hadis ini tidak disebut, tapi realitanya dalam kisah itu disebut namanya. Dia melihat ke atas, tiba-tiba melihat awan berjalan ke suatu tempat, berkumpul di suatu tempat, lalu kelihatan turun hujan di tempat itu. Dia telusuri hujan itu, sampailah dia di sebuah kebun yang terairi oleh air hujan itu. Di tengah kebun itu dia melihat seseorang yang sedang mengatur aliran air hujan ke kebunnya. Dia bertanya, "Ya Abdullah masmuka?" Wahai hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, ismi fulan, nama saya fulan. Ternyata nama itu nama yang dia dengar dari suara di langit tadi. Orang tadi balik bertanya, ya dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Yang kedua, secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, dengan amal perbuatan, yaitu nikmat itu kita gunakan sesuai dengan sang pemberi nikmat, sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Kalau Allah memberikan harta, cara mensyukurinya, gunakan ini harta sesuai dengan kehendak Allah sebagai pemberi harta. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, dipakai tuh tulung kanu butuh, tatalang kanu susah, dipakai nolong orang dan sejenisnya. Itu mensyukuri nikmat harta. Allah memberi ilmu kepada kita, kita ingin bersyukur dengan ilmu ini. Amalkan, ajarkan, dakwahkan. Itu yang Allah kehendaki dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka itu baru disebut dengan bersyukur. Maka bersyukur tidak cukup di lisan, tapi harus ketiga-tiganya. Ya, dengan hati, dengan cara meyakini ini semua pemberian dari Allah, bukan murni hasil usaha kita. Ya, dengan lisan, dengan cara mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah atas pemberiannya. Ya, dengan amalan anggota badan, dengan cara menggunakan harta atau pemberian Allah itu sesuai dengan kehendak sang pemberi. Jadi mensyukuri nikmat, caranya, wujudnya adalah disesuaikan dengan jenis nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berikutnya, faedah berikutnya, jawazut tamthil. wa huwa ayyatamatsala al-insanu bihalin laisa huwa 'alaiha fil haqiqah. Mithal ayati bi surati miskin wa huwa ghani. Wa ma asbaha dhalik idza kana fihi maslahah wa arada an yakhtabira insanan bimithli hadza falahu dhalik. Faedah berikutnya, hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya menyamar, yaitu seseorang tampil dalam satu keadaan yang sebenarnya keadaan dia yang sebenarnya tidak begitu. Contoh, orang kaya menyamar sebagai orang miskin. Bila dalam penyamaran itu ada maslahat, dan ini contohnya tadi malaikat, ketika tiga orang tadi cacat dan miskin datang dalam bentuk yang normal, lalu menyembuhkan penyakitnya, lalu memberikan binatang ternak yang bunting, menyamar, tidak dalam bentuk asli. Setelah tiga orang ini ya sembuh ya kaya, malaikat datang lagi dalam bentuk yang lain kepada mantan si budug. Malaikat datang dalam bentuk orang yang budug dan miskin. Kepada mantan si botak, malaikat datang dalam keadaan botak dan miskin. Kepada mantan si buta, malaikat datang dalam bentuk orang buta dan miskin. Menyamar. Padahal bukan demikian keadaan yang sebenarnya dari malaikat. Sekedar menyamar. Maka ini dibolehkan. Kalau di dalam hal itu ada maslahat, dan salah satunya adalah ingin menguji seseorang, maka dibolehkan. Sebagai contoh dalam realita, umpama ikhwan para jomlowan mau mencari calon pasangan hidup, dan antum ini kaya raya, tapi antum tidak ingin memperoleh pasangan hidup yang matre. Dia mau hanya karena kekayaannya. Lalu ketika melamar akhwat tersebut tampil dalam bentuk seperti orang yang tidak punya, pakai angkot atau ojek, pakai baju yang jelek gitu ya. Kemudian HP-nya sebenarnya HP-nya yang 20 juta, tapi saat itu dia bawa HP yang jadul, beli dulu 200 ribu di pinggir jalan. Nah seperti itu, lalu melamar. Untuk menguji ini si akhwat calon istri saya ini matre apa tidak, lihat harta apa tidak. Dia hanya bukan saya, nama saya Fulan, mau bermaksud sudah istikharah lah, dan pilihan saya jatuh kepada ukhti. Kalau umpamanya ukhti bersedia, saya akan langsung menghadap ke bapak untuk meminta. Si akhwat ini mungkin nanya dulu, sekarang kerja apa? Ya kerja sebagai cleaning service. Atau ya kerja tidak disebut cleaning service, padahal dia direktur. Ya adalah pekerjaan lumayan, sekedar bisa makan gitu ya. Terus dan seterusnya, kesini pakai apa? Saya pakai angkot, terus pakai ojek. Saya telepon-telepon, nanya-nanya alamat nih HP-nya. Dilihatkan HP jadul 200 ribuan. Si akhwat ngelihat miskin amat ini orangnya. Apa nanti makan mau ngasih makan HP atau apa? Tapi melihat orangnya soleh, siapa yang mengenal akhi? Ya, saya ngaji ke guru saya Ustadz Anu, silakan tanya. Ditanya, orang ini baik agamanya, baik akhlaknya. Kalau baik agamanya, baik akhlaknya, tapi kelihatan miskin, enggak deh. Memangnya rumah tangga cukup dengan makan cinta apa? Akhirnya ditolak. Ya enggak apa-apa, syukur. Berarti dia menolak bukan karena agama dan akhlak, tapi karena harta. Syukur dia menolak. Tapi kalau umpamanya, akhi, saya tidak memandang harta, tidak memandang dunia, yang saya pandang agama dan akhlak. Saya sudah tabayun ke semua orang yang mengenal antum, antum baik. Saya terima dengan senang hati. Silakan datang ke ayah saya. saya akan dukung untuk meyakinkan agar ayah saya menerima. Ah, ini bagus. Ya. Boleh menyamar begitu? Boleh, enggak apa-apa. Dalam rangka apa? Menguji seperti itu. Inilah yang ke-12. 13. Annal ibtida'a qad yakunu 'aman wa dhahiran yu'khadhu min qawlihi fa innama ibtulitum wa qissatuhu mashhurah kama sabaq. Hadis ini pun menjelaskan bahwa musibah, ujian kadang-kadang bersifat umum dan nyata. Dan ini diambil dari perkataan malaikat, wa innamabtulitum, kalian ini hanyalah diuji. Jenis ujiannya sama, tapi respon yang berbeda. Ujiannya sama, yaitu bersyukur enggak atas nikmatin. Diberikan kenikmatan yang sama, kesembuhan dari penyakit dan kekayaan. Anugerah yang Allah berikan sama, ujian yang Allah berikan juga sama, dimintai dari sebagian kekayaan yang Allah berikan. Dua di antaranya gugur, satu di antaranya lulus. Dan ini ujian yang umum. Seringkali Allah memberikan ujian yang bersifat umum kepada seluruh manusia di waktu dan tempat yang sama. Baik orang mukmin dengan keimanan yang hebat, atau dengan keimanan yang setengah, atau dengan keimanan lemah, atau bahkan yang sangat tipis, atau kepada orang-orang fasik. Lihat respon mereka bagaimana terhadap ujian. Seperti umpamanya bencana alam, baik banjir maupun gempa, itu menimpa semuanya. Orang soleh, orang salah, semuanya diuji dengan ujian yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan itu real nyata. Cuma respon yang berbeda. Setelah diberikan ujian tersebut, ada yang mendadak soleh, jadi ahli ibadah, belajar ilmu Islam. Ada juga yang salah, akhirnya pergi ke pantai melarungkan sesajian ke penunggu pantai. Direspon dengan sikap yang lebih mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka kadang-kadang ujian ada yang bersifat umum dan nyata. Ikhwan, baru 13 poin faedah yang bisa kita ambil dari kisah itu. Seluruhnya 21 poin. Sisanya nanti akan kita terangkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kepada Akhi Abdul Ghaffar di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih atas bahasan kajian yang penuh manfaat di sore hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, sebagaimana yang telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat melalui line telepon di nomor 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat ke nomor 0819896543. Pertanyaan kami atau sesi tanya-jawab ini kami awali dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Satu di antara pertanyaan yang cukup banyak yang masuk, Ustaz, Ibu Nur di Majalengka. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang durhaka terhadap suami dan ibunya, kemudian dia mengalami sakit, apakah sakitnya itu bisa menghapus dosa-dosanya, Ustaz? Nah, iya, Ibu Nur di Majalengka, barakallahu fik. Seorang istri yang durhaka kepada suami dan juga kepada ibunya, lalu diberi penyakit, apakah penyakitnya menghapus dosa? Iya, seluruh musibah menghapus dosa, seringan apapun. Dan dosa yang terhapus berbanding lurus dengan kadar dari penderitaan yang dialaminya. Semakin menderita, semakin banyak dosa yang gugur dari dirinya. Kalau penderitaannya kadarnya tak seberapa, berarti dosa yang gugur juga sebanding dengan penderitaannya. Oleh karena itulah maka ada sisi keuntungan yang diperoleh bagi orang yang memperoleh musibah, salah satunya adalah gugur dosa. Kalau setelah dia memperoleh musibah, dia gugur dosa, lalu dia sadar tobat atas kesalahannya, minta maaf ke suami, minta maaf ke ibunya, kadar dosa yang gugur jauh lebih banyak lagi. Mungkin terhapus dosa ke suami dan ke ibunya setelah minta maaf dan dimaafkan oleh ibu dan suami, bersih lagi insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia juga bersabar atas penderitaan yang sedang dialami, dosa yang gugur lebih banyak lagi. Karena kesabaran adalah kebaikan. Dan Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, semuanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. Dan sabarlah bagian dari kebaikan. Kalau dia ketika memperoleh musibah sabar, pertama dosa yang gugur tambah banyak lagi. Yang kedua, dia dapat pahala yang melimpah dari Allah sebagaimana firman Allah, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitungan, tanpa hisab, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Dia juga doanya insya Allah akan dikabul, dan seabrek keuntungan lain yang tadi sudah dijelaskan di penjelasan yang tadi ya. Terus bagaimana kalau dia sudah tersiksa dengan penderitaan tapi dia tidak sabar? Dia meraung-raung, dia menjerit-jerit, dia meronta-ronta, dia mengumpat Allah Azza wa Jalla, mencela Allah atas musibah ini dengan mengatakan Allah kejam, Allah tidak adil gitu umpama ya. Apakah tetap akan menghapus dosanya? Dijawab, iya, penderitaannya tetap menghapus dosa, tapi ketidaksabarannya melahirkan dosa baru. Sebab tadi sudah dijelaskan, sabar itu hukumnya wajib ketika memperoleh musibah. Tidak sabar, dosa. Dia melahirkan dosa baru. Ditambah dengan teriakannya, ditambah dengan jeritannya, ditambah dengan ucapan yang mencela Allah Azza wa Jalla. Dan itu dosanya tidak kecil. Dia menambah lagi dosa baru dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Walaupun musibah penderitaan yang dia alami tetap menghapus dosa yang lalu, tapi dia menambah dengan dosa yang jauh lebih besar daripada dosa sebelumnya, yaitu mencela Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan selanjutnya untuk para pendengar yang ingin bertanya secara langsung atau pemirsa Raja TV di kesempatan sore hari ini, kita persilakan dan kita coba angkat. Naam. Ya, halo. Raja TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Saya dari Kalimantan. Naam. Apakah ujian banyaknya utang itu termasuk ujian, Ustaz? Mohon jalan keluarnya zikir apa yang harus saya lakukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz, fadhal. Ya. Ibu di Kalimantan, barakallahu fiik. Pertanyaannya, apakah banyaknya hutang merupakan ujian? Terus solusi apa yang bisa kita lakukan agar bisa lolos dari hutang itu? Doa apa yang harus kita baca? Iya. Barakallahu fi. Kalau ini curhatan ibu dari apa yang ibu alami sekarang, semoga Allah Azza wa Jalla cepat-cepat memberikan jalan keluar agar ibu yang bertanya tadi bisa secepatnya melunasi hutang-hutang, dan semoga Allah memudahkan ibu untuk bisa keluar dari jeratan hutang tadi. Taib. Berhutang itu bukanlah musibah. Berhutang itu adalah amalan yang kita lakukan berdasarkan kehendak dan ikhtiar kita. Kalau alasan untuk berhutang tersebut adalah alasan yang secara syar'i boleh, maka tidaklah tercela, tapi dia tetap wajib segera melunasinya. Hutang piutang dibolehkan. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian saling pinjam meminjam, ya, saling utang piutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tulis. Adanya ayat ini menunjukkan dibolehkannya meminjam. Apalagi alasannya memang dibolehkan secara syar'i untuk kepentingan yang sangat mendesak, ya, tidak punya uang lalu dia berhutang dulu, itu dibolehkan. Kalau umpamanya dia bermaksud melunasi hutang dan diikhtiarkan semaksimal yang dia bisa, Allah akan mempermudahnya. Kalau ternyata dia sudah ikhtiar kesana kemari tapi tidak dapat juga uang untuk melunasi hutang, sudah ikhtiar maksimal, sudah berdoa dan bertekad terus menerus dan tidak ingin ini terbawa mati, tapi ternyata masih sulit untuk dia sampai terbawa mati, dan anak-anak ahli warisnya pun tidak mampu untuk melunasi hutang itu. Jadi pertama dia berhutang dengan alasan yang secara syar'i dibolehkan. Yang kedua dia bertekad melunasi. Yang ketiga dia sudah ikhtiar maksimal, tapi sampai matinya dia tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Rasulullah SAW lah yang akan menanggungnya, hutang dari umatnya yang belum terbayar karena ketidakmampuan. Adapun kalau sebenarnya dia ada, sebenarnya dia mampu tapi lalai, maka dia berdosa. Dia zalim. Zalim terhadap orang yang meminjamkannya. Orang meminjamkannya sudah menolong, sudah membantu, sudah memberikan keringanan, dan orang itu bisa bayar tapi ditunda-tunda, dinanti-nanti, maka itu zalim. Nah, itu dosa besar. Apabila dia terbawa mati sampai hutangnya belum dilunasi, maka itu akan menjadi azab baik di alam kubur atau di akhirat kelak, ya. Oleh karena itu, ibu yang tadi tetaplah berusaha untuk melunasi hutang walaupun dengan cara dicicil, minta keringanan kepada orang yang memberikan piutang kepada kita. Itu yang pertama. Ada gak doa khusus untuk itu? Ada. Seseorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu curhat bahwa dia punya hutang dan dia belum mampu untuk melunasinya. Nabi SAW tidak memberi ikan, tapi memberi kail. Tidak nih uangnya bayar oleh kamu, enggak. Tapi Nabi SAW memberikan doa, doa agar terbebas dari hutang. Ya, ibu, kalau saya bacakan juga gak akan mungkin dihafalkan, ya, gak akan tercatat. Coba cari buku kumpulan doa berdasarkan Quran Sunnah. Di sana ada doa untuk membayar hutang. Di antaranya Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini fadlika amma siwak. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da, gitu ya. Itu termasuk doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terbebas dari hutang, agar Allah memudahkan bagi kita untuk membayar hutang tersebut. Walhasil, jangan biarkan diri kita terjerat dengan hutang atau menanamkan karakter selalu ingin berhutang walaupun kita punya. Dan rata-rata sekarang ini penyakit orang kaya untuk zaman sekarang, uang banyak tapi belanja selalu berhutang. Dengan cara gimana? Pakai kartu kredit. Kartu kredit itu apa? Kartu ngutang. Dia punya uang cash, pas belanja gak mau bayar cash, pinjam dulu ke bank. Nih kartunya gesek, gitu ya, gaya kelihatan, ya, kayu kartunya bagus, kemudian platinum lagi, limitnya ratusan juta, Bisa beli mobil dengan hanya digesek saja gitu ya. Gaya kelihatan. Uang ada, belanja ngutang. Kan memalukan itu. Ya, oleh karena itulah maka bebaskan diri kita dari kebiasaan berhutang padahal kita memiliki uang untuk membayarnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dua pertanyaan yang kita coba bacakan Ustaz karena berdekatan. Pertama, hamba Allah di Bandung, Ustaz, apakah belum mempunyai keturunan akan mendapat faedah dari kesabaran yang Allah janjikan? Kemudian ada seorang ibu, Ibu Niar di Ambon. Ustaz, bagusnya berdoa bagaimana agar bisa dikabulkan untuk mendapatkan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Iya. Yang pertama apa tadi? Belum memiliki titik-titik umum. Keturunan. Iya. Iya. Bagaimana kalau sudah nikah lama tapi belum memiliki keturunan? Lakukan dua jenis ikhtiar, lahir dan batin. Ikhtiar lahirnya coba konsultasi ke ahlinya, ke para dokter, ke herbalis dan yang lain-lainnya, ke para ahli tentang hal itu. Periksakan diri, baik suaminya ataupun istrinya. Cari apa penyebabnya. Itu ikhtiar lahir. Kedua, ikhtiar batin. Ikhtiar batin ini ada ikhtiar yang berupa doa, meminta kepada Allah agar diberikan turunan, seperti yang teralami oleh Nabi Ibrahim, seperti yang teralami oleh Nabi Zakaria. Sudah sepuh, sudah tua, istrinya juga sudah tua, juga mandul, tapi mereka tidak pernah bosan dan putus asa dari berdoa. Tetaplah berdoa. Rabbi habli minas solin, Rabbana hablana min azwazina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doa-doa itu ada dalam Al-Qur'an, minta dianugerahkan istri dan anak-anak turunan yang soleh dan salihah, anak-anak turunan yang mampu menegakkan salat, ya. Itu baca sesering mungkin. Itu yang pertama. Kedua, lakukan ikhtiar syar'i. Apa ikhtiar syar'inya? Banyak-banyaklah beristighfar dan bersedekah. Karena apa? Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu walam yurzaqli walad." Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah tapi belum diberi rizki berupa anak. Apa kata Nabi SAW? Min aina anta bikasratil istighfar was sadaqat. Kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan sadaqah? Fafa'ala, dilakukanlah orang itu. Oleh orang itu melakukan banyak istighfar dan sedekah, maka sejak saat itu dia memiliki anak sampai 9 orang. Oleh para ulama hadis ini dibahas di dalam bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Aqim itu mandul, tidak punya anak. Ilaj itu pengobatan. Pengobatan syar'inya adalah banyak infak, banyak sedekah, banyak istighfar. Dan ini selaras dengan firman Allah dalam surah Nuh. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa anhar," dan seterusnya. Kata Nabi Nuh, "Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah. Minta ampunlah, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun." Apa akibatnya? Kalau kalian banyak istighfar, yursilis sama alaikum idrara, Allah akan menurunkan air dari langit kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan anugerah yang banyak kepada kalian, harta-harta dan anak-anak. Diberi hujan, diberi harta dan anak-anak sebagai akibat dari banyak istighfar. Istighfar itu salah satu dampak positifnya, hujan turun menjadi rahmat, harta dan anak-anak banyak. Makanya fi'il mudhari pada yursilis sama alaikum midra wa yumdidkum itu dijazmkan. Yursili asalnya yursil, tapi karena dia bersambung dengan yang juga jazm alif lam, maka dikasrohkan. Karena iltiqa is-sakinain, karena bertemunya dua sukun, huruf lam yursil dan huruf alif lam itu dua sukun, maka diberi kasroh di sukun yang pertama. Yursilis sama'a alaikum midra wa yumdidkum. Yumdid tetap dia jazm. Kenapa fi'il mudhari di sana jazm? Sebab sebagai jawab dari syarat. Syaratnya apa? Istighfar. Jawabnya apa? Yursilis sama'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ini menjelaskan istighfar mengakibatkan Allah menganugerahkan kepada orang yang istighfar itu hujan yang menjadi rahmat dan barokah, harta yang melimpah, dan anak-anak yang banyak. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Oleh karena itu, salah satu di antara ikhtiar syar'i adalah perbanyak istighfar, perbanyak infak, perbanyak sedekah. Maka itu oleh para ulama dimasukkan ke dalam bab ilajul aqim. Ilajul aqim adalah pengobatan bagi kemandulan, bagi orang yang tidak memiliki anak. Maka lakukan istighfar yang banyak, lakukan infak dan sedekah yang banyak, Allah akan mengatur semuanya bagi kita semua, ya. Wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon, kita angkat kembali. Naam. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, Bapak? Abu Tito. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Ya, saya membaca di dalam surat Al-Quran yang artinya seperti itu. Orang akan mendapatkan dunia. Akan mendapatkan dunia, akan dikasih dunia, cuman enggak mendapatkan akhirat. Tapi kalau cara berdoanya tinggi, tambah diampun dari dunia, dari azab api neraka, itu Allah akan memberikan ridho gitu saat di surat apa, saya lupa. Halo? Ya, silakan, Pak. Terus dilanjutkan. Ya. Yang kedua, saat ini saya masih bingung. Itu mesti saya mau nanyakan yang barokofik kan, mesti dalilnya ada enggak untuk jawabannya fik barokofik gitu. Mestinya kita kan berpedoman pada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Nah, jawaban barokofik begitu ya. Mohon maaf sebelumnya, ya. Barokofik cuman ada yang jawab fik barokofik. Nah, itu saya ingin dalilnya, ingin tahu lebih jauh. Selama ini saya itu penasaran, gitu. Kalau ada ya kita mesti mau ikutkan gitu maksudnya. Baik, Bapak, sebelumnya mohon maaf, diulangi kembali pertanyaan yang pertama secara singkat, Pak, mungkin. Di dalam surat apa yang artinya itu seperti ini, seseorang yang meminta dunia Allah akan memberikan, tapi sesungguhnya dunia itu di sisi Allah hina. Nah, tapi jika seseorang itu minta dunia dan dijauhkan dari azab api neraka, Allah akan memberikan dunia dan akhiratnya gitu. Itu surat apa, saya cari-cari nggak ketemu. Ada itu, intinya artinya seperti itulah. Ya, nah, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak yang barusan bertanya kurang jelas namanya ya, Abu Tito atau Abu siapa? Barakallahu fiik. Pertama ayat, mungkin yang Bapak maksud ayat yang terdapat dalam surah Hud 115-116. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya? Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Akan kami berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan dan sedikit pun, ya, sedikit pun mereka tidak akan dirugikan. Ulaika laisa lahum fil akhirah illan nar. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Itu mungkin ayat yang Bapak maksud. Sampai selanjut ayat berikutnya adalah kelanjutan dari yang tadi. Siapa yang menginginkan akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat sekaligus kepada. Itu adalah surah Hud, Pak. Itu yang pertama. Kedua, jawaban barakallahu fiik dibaca dijawab wa fiika barakallahu. Ada enggak ayat atau Qur'annya atau hadisnya? Wallahu alam bisawab. Ini uraf. Ini kebiasaan. Apabila seseorang bertanya mendoakan barokah atau atau penghormatan, maka wajib kita membalas dengan yang sama atau yang lebih baik. Tidak boleh yang kurang. Umpamanya orang menghaturkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam. Itu tidak boleh. Karena Allah menyatakan wa idza huyyitum bitahiyatin, kalau kalian diberi satu penghormatan oleh orang lain, balaslah dengan yang setimpal atau yang lebih baik. Minimal setimpal. Syukur kalau yang lebih baik. Kalau ada orang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, itu bagus karena lebih baik. Kalau orang assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh, itu minimal. Kalau orang menyampaikan salam lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mendoakan kita tiga, salam, rahmat, dan barokah. Lalu kita hanya menjawab waalaikumsalam, hanya mendoakan satu, maka bertolak belakang dengan ayat. Oleh karena itu, wajib minimal kita membalas dengan hal yang sama, syukur dengan hal yang lebih baik. Termasuk barakallahu fiik, kita jawab wa fiika barakallahu, karena di dalamnya ada kesamaan makna atau doa antara barakallahu dengan wa fiika barakallahu. Dan ini uraf sekali lagi, wallahu a'lam bissawab. Ya, saya pikir untuk hari ini cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita masuk waktu sholat maghrib. Insyaallah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.